Shalom. Selamat sore buat kita semua dan terima kasih buat gembala dan majelis yang boleh memberikan kembali kesempatan pada sore ini saya boleh membagikan firman Tuhan. Senang sekali boleh ketemu dengan jemaat-jemaat Cimone. Ini adalah tempat saya merasa rumah saya. Boleh kembali ada di sini dan boleh bersama-sama dengan saudara pada sore ini kita sama-sama beribadah. Mari kita sesuai dengan tema dan nats yang diberikan kepada saya, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat 7. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayat 7. Bila sudah membuka pasal 15 dari Injil Lukas, mari kita baca bergantian. Saya mulai lebih dulu ayat 1 dan jemaat sekalian ayat 2 seterusnya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, apa yang melatar belakangi Yesus menceritakan perumpamaan ini adalah adanya sungut-sungut dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu terhadap Yesus, yaitu berhubungan dengan sikap Yesus terhadap kelompok orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa dan sebagai orang-orang yang selayaknya menerima penghukuman dari Tuhan. Nah, Yesus yang dalam gambaran mereka adalah seorang guru, seorang rabi, seharusnya tahu bagaimana beretika, bagaimana bersikap, berperilaku sebagai seorang guru, sebagai seorang yang punya kedudukan, terhormat di mata masyarakat. Tetapi mereka melihat ternyata Yesus punya sikap dan pendekatan yang sangat mengagetkan. Bahwa Yesus itu menerima atau menyambut para pemungut cukai dan orang-orang berdosa, dan bukan saja itu, malah Yesus ikut makan bersama-sama. Dalam kultur atau budaya Yahudi, makan bersama-sama itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Makan itu bicara tentang benar-benar sesuatu persekutuan. Bicara mengenai satu relasi yang dekat, relasi yang intim. Satu pengenalan bahkan, penerimaan di dalam hati. Kalau seorang itu boleh makan bersama-sama, maka itu adalah suatu relasi persekutuan. Dan itu artinya sama saja Yesus sedang bersekutu dengan kategori orang-orang yang di dalam pandangan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu sebagai orang-orang berdosa. Saudara, perhatikan ya, pemungut cukai ini bukan sesuatu yang asing, kita sering dengar, tetapi saudara, pada zaman itu, pemungut cukai itu adalah orang yang sangat-sangat dimusuhi dan dibenci oleh masyarakat Israel. Mereka tidak lain dianggap sebagai kaki tangan atau antek-antek penjajah. yang kerjanya tidak lain memeras, ya, menindas. Mereka itu dilihat sebagai orang-orang yang tidak punya jiwa patriotik terhadap bangsa. Mereka bahkan sering dicap pengkhianat bangsa. Saudara, untuk bisa jadi seorang pemungut cukai itu tidak mudah. Jadi sistem perpajakan pada waktu itu pemerintah Romawi itu enggak mau pusing, ya, untuk menarik pajak dari rakyat. Jadi mereka serahkan kepada para pemungut cukai ini. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang bahkan mereka harus beli hak untuk menagih itu kepada pemerintah Roma. Bahkan seringkali itu melalui apa? Melalui semacam lelang begitu. Siapa yang berani memberikan penawaran yang tertinggi? Saudara, dan tentu saja ini seperti semacam biaya, biaya ekonomi, ya, yang kalau mereka sudah keluarkan tentu siapa yang mau rugi. Kalau mereka sudah bayar, atau mungkin mereka sudah memberikan janji, sekian target pajak untuk wilayah ini yang saya bisa setorkan, maka sudah barang tentu dia gak akan mau pas-pasan, apalagi rugi. Dia pasti ingin untung sebesar-besarnya. Maka itu dia menagih. Dan ada banyak sekali jenis perpajakan dalam masyarakat pada waktu itu. Dan para pemungut cukai ini di backup oleh pemerintah Roma. Artinya kalau ada yang tidak mau taat, ada konsekuensinya. Kalau ada yang melawan, ada yang harus dihadapi, ya, yang membackup, yaitu tentara. Saudara, maka di sini masyarakat sangat benci kepada pemungut cukai. Oleh karena ketika mereka pada saat itu saja hidup sehari-hari sudah sulit, ditambah lagi ini saudara sebangsa sendiri yang semakin mempersulit, ya, memeras mereka. Dan saudara sekalian, di situ kita melihat bahwa bukan cuman satu golongan saja. Lukas mencatat di situ ada kelompok yang kedua selain para pemungut cukai, ayat yang pertama, yaitu orang-orang berdosa. Siapa orang-orang berdosa ini? Kalau kita melihat di dalam beberapa bagian dari catatan Injil yang lain, orang-orang berdosa ini misalnya para pelacur. Jadi selain pemungut cukai yang dianggap sebagai pengkhianat, ya, tukang peras begitu, ya, orang yang serakah dan yang sama sekali tidak tahir menurut hukum Taurat, mereka itu makanya harus dijauhkan, mereka harus dikucilkan gitu. Para pelacur ini dianggap sebagai kelompok orang yang tidak bermoral, ya. Yang kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 8 itu seorang perempuan yang tertangkap berzina, ya. Kategorinya orang-orang seperti ini orang-orang yang pantas sebenarnya dihukum mati. Nah, jadi ini kelompok orang berdosa, para pelacur. Siapa lagi yang masuk dalam kelompok orang berdosa? Kalau kita melihat peristiwa misalnya Yohanes pasal 9, ketika murid-murid satu kali ketemu dengan orang yang buta, lalu murid-murid tanya sama Tuhan, "Guru, ini dosa apa yang orang ini perbuat sehingga dia lahir buta?" Jadi ada konsep pada waktu itu mengenai cacat fisik, itu karena seseorang itu ada dosa yang berat, maka dia mengalami cacat. Atau orang-orang yang punya penyakit seperti penyakit kusta yang pada zaman itu belum ada obatnya, yang belum bisa disembuhkan, itu dianggap penyakit kutukan Tuhan. Jadi orang yang kena penyakit kusta pada zaman itu dianggap itu pasti dosanya besar. Jadi kelompok orang-orang ini adalah kelompok orang yang sebenarnya memang disingkirkan dan dibuang oleh masyarakat, yang dianggap hina, yang tidak dianggap sama sekali. Maka bukannya kelompok yang dikatakan kelompok rohaniwan ini, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini melihat mereka sebagai objek daripada kasih Allah yang mereka juga perlu kasihi, mereka lebih mengedepankan bahwa orang-orang yang najis ini secara Taurat juga tidak tahir itu harus disendirikan, dijauhkan, ya, dialienasikan, gitu, ya. Dan mereka itu dianggap hina, dianggap rendah, dan tidak pantas ya, orang-orang terhormat seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu bergaul dengan mereka. Nah, tetapi pada waktu itu Yesus, seorang rabi yang pada waktu itu beberapa kali ya memberikan suatu kesan yang luar biasa kepada masyarakat, termasuk juga kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka lihat justru menerima ya, bahkan makan bersama-sama. Maka di situ timbul sungut-sungut. Nah, sungut-sungut ini sebenarnya kalau kita mau lihat rentetannya, pada akhirnya berubah menjadi satu kebencian. Ya. Mereka sebenarnya pada intinya mereka itu sudah menjudge, mereka menghakimi Yesus. Dan pada akhirnya mereka menjadi memang musuh Yesus, sampai ketika mereka bersekongkol, bersepakat ya, menuduh Yesus, dan akhirnya sampai Yesus dihukum di atas kayu salib. Mereka memusuhi, mereka menghakimi, menganggap Yesus ini sebagai guru yang tidak tahu aturan, yang tidak memelihara hukum Taurat, yang sembarangan. Nah, kalau Yesus seperti ini, maka artinya orang ini pasti gak beres ya. Dia pasti juga tidak tahir, karena dia bergaul dengan orang-orang berdosa, artinya dia sama dengan mereka. Maka orang seperti ini walaupun disebut rabi, dia pasti rabi yang sesat. Dia bersalah, titik. Itu di dalam pikiran dan benak orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, saudara, maka masuk kita sekarang kepada bagian perumpamaan itu. Saudara, perumpamaannya dibuka dengan satu pertanyaan retoris. Ya. Ayat 4, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau dia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Saudara, ini pertanyaan yang jawabannya itu sudah jelas. Artinya orang tidak menduga-duga lagi ini jawabnya ya atau tidak. Ini pertanyaan yang orang sudah mengerti. Pasti jawabannya adalah bahwa orang yang kehilangan satu ekor, walaupun dia masih punya 99, dia pasti cari yang satu yang hilang itu. Nah, saudara, jangan kita salah sangka dulu bahwa seolah-olah Yesus itu hanya mau bergaul dengan kelompok para pemungut cukai, orang-orang seperti itu, para pelacur, dan Yesus itu anti sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tidak, Yesus tidak pilih kasih sebenarnya. Kalau kita melihat satu pasal sebelum pasal 15, ayat 1, pada satu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Jadi Yesus juga menerima undangan dari, bahkan di sini dikatakan pemimpin orang Farisi. Yesus makan di situ, bergaul juga bersama-sama dengan mereka. Saudara, inilah hati Tuhan, hati yang selalu ingin mencari orang-orang yang berdosa untuk diselamatkan. Siapa orang berdosa itu? Bukan artinya ada orang-orang yang benar, kelompok itu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tidak. Mereka pun termasuk orang yang terhilang. Dan untuk itulah Yesus juga datang, dan Yesus memenuhi undangan pada waktu diundang untuk makan. Saudara, dan di situ juga ya, ada satu cerita peristiwa, ada orang yang busung air lalu datang ya. Kemudian Yesus tanya ya mengenai hukum Sabat. Boleh enggak menyembuhkan orang pada waktu hari Sabat? Itu orangnya ada di depan mata mereka semua. Mereka itu sedang duduk dalam satu ruangan ya. Semua mereka melihat kepada Yesus. Apa nih kira-kira yang Yesus mau lakukan nih? Lalu Yesus tanya. Mereka diam saja ya. Kemudian Yesus memegang tangan orang itu dan menyembuhkannya. Kemudian ayat yang 5, Yesus juga mengajukan satu pertanyaan retoris ya. Siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Jawabnya apa? Ya enggak ada orang yang akan membiarkan lembunya atau anaknya pada waktu terperosok, dia diamkan saja sekalipun itu hari Sabat. Begitu juga pada waktu ada sungut-sungut, ada grundel, ada sikap menghakimi mengenai apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia sedang kumpul makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Maka Yesus menceritakan satu perumpamaan, memulai dengan satu pertanyaan. Siapa di antara kamu yang kalau punya 100, satu hilang, tidak cari yang satu, tinggalkan yang 99? Jawabnya orang pasti tahu bahwa iya betul, pasti gembala itu akan pergi cari yang hilang itu walaupun satu. Saudara, kenapa bisa hilang? Ya, di sini tidak diceritakan, saudara. Tetapi memang karakter domba itu binatang yang memang kadang-kadang dia bisa kehilangan arah. Ya. Apalagi domba itu memang matanya itu kurang begitu bagus, ya. Lebih kepada pendengaran, ya. Dan ada domba-domba yang mungkin memang sifatnya itu dia suka, ya. Pergi sendiri, jalan sendiri, memisahkan diri dari kawanannya dan akhirnya bisa terjadi ada domba yang pada akhirnya tersesat, dia sendiri bingung dia mau kemana, begitu ya. Kalau dia sudah tidak mendengar lagi dengan cukup jelas suara sang gembala, maka akhirnya dia menjadi bingung dan akhirnya dia tersesat. Nah, apa yang dilakukan oleh gembala? Yesus dalam perumpamaan ini mengatakan gembala itu akan meninggalkan yang 99 dan mencari satu yang hilang itu. Mencari sampai ketemu. Di situ dikatakan, ya, pergi mencari yang sesatu sampai ia menemukannya. Ayat 4 bagian akhir. Inilah yang dilakukan oleh seorang gembala. Mencari meskipun yang hilang itu satu. Saudara, ada satu lukisan yang mungkin sering kita lihat, ya, gambaran ini. Boleh Pak Sulis tampilkan gambar yang pertama. Ini lukisan yang sering kita mungkin lihat sebelumnya, ya, mungkin di toko buku atau di kesempatan lain, tentang bagaimana seorang gembala itu dia berjuang, dia mempertaruhkan bahkan nyawanya sendiri untuk menemukan dan menyelamatkan satu dombanya yang tersesat. Kalau kita melihat hal ini, maka kita memang sungguh mengerti perumpamaan ini bercerita tentang perhatian, cinta kasih seorang gembala kepada seekor dombanya yang hilang. Saudara, penggambaran itu bahwa domba itu sedang ada di tebing jurang, dia tidak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya bisa di situ, ya, bahkan dia hanya tinggal menunggu maut saja menjemput karena di situ, ya, ada penggambaran ada seekor burung yang sudah siap memangsa. Tetapi pada saat-saat seperti itu, sang gembala itu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk meraih, menjangkau dombanya itu dan menyelamatkannya. Saudara, untuk mencari itu pasti butuh upaya dan ada resiko. Resikonya yaitu, ya, kalau ada tempat-tempat yang curam seperti ini, ya resikonya salah-salah si gembala itu bisa terpleset, jatuh dan mati. Pada waktu gembala mau mencari domba yang tersesat ini, dia bisa ketemu binatang buas. Dan salah-salah dia juga bisa mati oleh binatang buas. Atau dia juga bisa ketemu dengan, ya, kelompok para perampok pencuri dan dia juga bisa terbunuh. Saudara, jadi ini bukan satu yang sebenarnya sederhana. Pada waktu dikatakan di ayat yang keempat ini, dia akan tinggalkan yang 99 di padang gurun dan pergi mencari yang sesat sampai dia menemukan. Saudara, tentu gembala ini bukan gembala yang bodoh, ya, dalam pengertian bahwa dia tinggalkan 99 tanpa penjagaan lalu menjadi mangsa, ya, dari kawanan binatang buas, tentu tidak, ya. Tentu pendengar perumpamaan ini mengerti, ya, apa yang diceritakan oleh Yesus bahwa setelah dia amankan domba-domba yang tidak hilang ini, kemudian dia tinggalkan, dia pergi cari yang satu yang tersesat itu. Saudara, ketika ketemu, maka ayat yang kelima dikatakan, dia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Perhatikan, ya, ada kata-kata gembira. Ada kata-kata gembira. Lalu dia pulang ke rumah, ya. Ya, setibanya di rumah dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Sebab, ya, di situ dikatakan, dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Jadi, saudara, ada kata di sini, gembira. Hati sang gembala itu gembira. Dan pada waktu dia pulang, sambil dia gendong di atas bahunya, kita juga sering mungkin melihat, ya, ada gambar-gambar atau lukisan Yesus yang sedang, ya, menggendong domba di atas bahunya. Kenapa domba ini? Kemungkinan memang oleh karena dia tersesat, dia bisa luka, dia bisa ketakutan sehingga dia nggak bisa jalan lagi. Dia harus digendong, ya, supaya cepat bisa sampai ke rumah. Itu juga penggambaran tentang kasih sang gembala, ya, kepada domba yang sudah tersesat ini. Dia gendong ketika domba itu sudah gak mampu melakukan apa-apa lagi. Dan pada waktu dia sampai di rumah, dia gak merasakan sukacita itu untuk dirinya sendiri. Dia gak simpan, tapi dia bagikan, bahkan dia ajak tetangga-tetangganya, orang-orang di kampungnya itu untuk sama-sama bersukacita. Setelah dalam bagian ini, seorang komentator William Barclay, dia mengatakan, ada kalanya pada zaman itu, kawanan domba itu bukan milik perorangan, tapi milik satu kelompok masyarakat atau mungkin satu kampung begitu. Jadi kalau ada yang hilang, itu concern seluruh kampung. Jadi kalau si gembala ini pergi cari dan belum pulang, itu semua orang-orang di kampung tuh masih nunggu-nunggu. Ini mudah-mudahan gak kenapa-napa ini dia, ya, untuk cari yang hilang ini. Dan waktu dia pulang, dia bawa. Itu memang satu gambaran yang pada waktu mendengar perumpamaan ini, bukan sesuatu yang aneh. Mereka sangat memahami bagaimana suasana sukacita itu bukan hanya dirasakan oleh si gembala sendiri, tetapi orang-orang yang ada di kampungnya itu sama-sama bersukacita. Oleh karena mereka juga melihat itu menjadi bagian milik mereka juga. Mereka merasa memiliki juga. Dan waktu domba yang tersesat itu dibawa pulang, mereka sama-sama menyambutnya dan sama-sama bergembira, bersuka cita. Saudara sekalian, apa makna dari perumpamaan ini? Saudara, mungkin pada sampai titik ini, orang-orang Farisi, ahli Taurat masih berpikir, ini apa maksudnya ya? Ya, guru atau rabi yang satu ini cerita tentang seekor domba yang hilang. Nah, waktu ayat 7 Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apakah makna perumpamaan dalam ayat 7 ini yang akhirnya Tuhan katakan, ya, di akhir cerita ini menjawab situasi di mana orang-orang Farisi ahli Taurat itu bersungut-sungut, ya, menyalahkan Yesus, menghakimi Yesus. Apakah akhir endingnya ini menjawab? Jawabnya iya. Mereka sadar apa implikasinya dari cerita itu dengan situasi pada waktu itu mereka sedang bersikap terhadap Yesus. Mereka mengerti apa yang dimaksud dari cerita ini untuk menjawab sungut-sungut mereka. Saudara sekalian, kebenaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat melalui cerita perumpamaan ini? Pertama, sudah sama seperti gembala, mencari dan menyelamatkan satu domba yang terhilang, maka Tuhan mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang, yaitu orang-orang yang berdosa. Saudara, kebenaran ini ada di banyak bagian dari kitab-kitab Injil. Salah satunya tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Bagio di dalam Tunjuk Hidup Baru. Dalam peristiwa Yesus bertemu dengan Sakyus pun, saudara, ucapan Yesus ini juga muncul ketika Yesus berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19. Di dalam Markus pasal yang kedua, Bagaimana ketika waktu itu Lewi atau Matius itu bisa bertobat dan akhirnya menjadi murid Yesus? Pada waktu itu Lewi mengundang Yesus makan, kemudian dia undang juga semua rekan-rekannya, teman-temannya, partner-partner bisnisnya, sesama pemungut cukai, untuk makan bersama-sama. Dan waktu itu pun muncul sungut-sungut dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Tetapi kembali pada bagian itu, Yesus menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, satu domba yang terhilang dianggap sangat berharga, sangat bernilai oleh sang gembala. Sehingga dia pergi mencari, bahkan sampai dia harus meresikokan hidupnya sendiri, sekalipun dia tetap mencari. Maka satu jiwa orang berdosa yang terhilang begitu berharga di mata Tuhan. Satu jiwa orang berdosa yang terhilang membuat Tuhan datang mencari untuk diselamatkan. Saudara, itulah yang Yesus lakukan pada saat itu. Dia menerima, dia menyambut, dan dia makan bersama-sama. Yang pada akhirnya puncaknya adalah itulah juga yang Yesus perbuat bagi kita semua pada waktu dia naik ke atas kayu salib. Yang pada hari Jumat ini kita sama-sama mengingatnya, kita mensyukurinya. Kalau bukan karena dia mau mencari saudara dan saya yang hilang ini, maka tidak mungkin ada harapan bagi kita. Kita akan terhilang selamanya di dalam dosa dan kita akan binasa. Saudara, karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang berdosa yang terhilang, maka demikian pula seharusnya saudara dan saya. Sekali lagi, ini poin yang sangat penting dan sentral di dalam bagian ini. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang berdosa yang terhilang, maka demikian pula seharusnya saudara dan saya. Bukan kita dipanggil untuk menghakimi, menjauhi, merendahkan, memusuhi bahkan, tetapi kita dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk menerima, sama seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, mengenai hal ini, coba kita kembali memikirkan mengenai diri kita masing-masing. Apakah sebagai orang Kristen hari ini kita tentu tahu Tuhan begitu mengasihi orang berdosa. Dan orang berdosa itu tidak lain adalah semua manusia termasuk diri kita yang sudah percaya. Tetapi orang berdosa itu juga bukan termasuk diri kita yang sudah percaya. Tetapi juga mereka-mereka yang belum percaya. Apakah apa yang kita tahu itu sampai hari ini masih mempengaruhi diri kita, hati kita, di dalam kita melihat orang lain. Sebagai orang-orang yang terhilang, yang Tuhan kasihi. Sudah, pertanyaan ini memang adalah pertanyaan yang kita sendiri bisa jawab. Sudah berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Apakah sekian dalam juga kesadaran kita yang mempengaruhi hati kita, hidup kita juga untuk memperhatikan, untuk mencari orang-orang yang terhilang, yang belum mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita mau lihat pada zaman itu kelompok para pemungut cukai, yaitu kelompok orang-orang yang dianggap merugikan, ya yang menyusahkan hidup masyarakat, bahkan yang dicap sebagai pengkhianat, lalu para pelacur, orang sakit kusta, orang-orang yang menjijikan, orang-orang yang mungkin memang bahkan bukan saja orang-orang Farisi pemungut cukai, bahkan masyarakat biasa pun mungkin juga enggan untuk mau dekat-dekat dengan mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Biarlah kita juga melihat orang-orang yang pada hari ini mungkin memang juga membuat kita sangat enggan untuk dekat-dekat dengan mereka. Siapa mereka? Mungkin orang yang selama ini sering menyusahkan kita, yang sering membuat kita hidupnya makin susah. Ya. Siapa? Bisa siapa saja. Sehingga membuat kita gak peduli, kita bahkan membenci, kita bahkan mungkin menyumpahi. Pemungut cukai, ya mungkin kalau sekarang padanan yang paling dekat ya petugas pajak, tapi mungkin dalam konteks yang sangat berbeda. Ya. Pelacur, ya hari ini juga sama, pelacur, wanita tunasusila. Mungkin orang-orang berdosa yang lain dianggap mungkin preman-preman, pecandu-pecandu narkoba. Coba kita pikirkan, memang sangat tidak mudah bukan? Kalau kita memahami, menghayati kasih Tuhan, apakah kita memang punya hati untuk mau menerima, untuk mau bergaul, memperhatikan, mengasihi? Mungkin itu agak ekstrim, agak mungkin sesuatu contoh yang memang mungkin kita rasa, saya lingkungan saya baik-baik aja Pak, gak ada lah orang-orang kayak begitu. Oke, tapi bagaimana mungkin dengan lingkungan pergaulan kita, mungkin yang sehari-hari saja, tetangga kita, mungkin pembantu rumah tangga kita, yang kita anggapnya pembantu, ya kerjanya memang cuma pembantu, kita gak pernah ada pemikiran apakah dia sudah mengalami keselamatan. Dan saya rindu mau membagikan keselamatan itu. Atau mungkin yang masih sekolah di sini, punya teman-teman, ya mungkin ada teman-teman yang bahkan di kelas itu gak ada yang pernah mau tegur, karena mungkin dianggap orangnya agak sedikit aneh. Orang-orang yang mungkin dijauhi, dan ya kita juga gak pernah pikirkan dan gak pernah punya kepedulian mengenai kebutuhan dia akan anugerah di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun juga harus terus menguji diri, harus mengevaluasi diri. Apakah kesadaran saya bahwa Tuhan begitu mengasihi membuat saya juga ada satu tindakan untuk mengasihi, untuk mencari orang-orang yang terhilang, yang belum mengenal keselamatan. Atau kita merasa hidup kita sudah baik di dalam gereja, di dalam komunitas kita, dan kita pikir, kalau nanti saya harus memperkenalkan Injil, nanti relasi jadi gak enak, nanti hubungan jadi kurang baik. Ya. Bahkan kita mungkin punya anggota keluarga yang sampai hari ini masih belum percaya. Dan kita berpikir selama hidup kita masih baik-baik saja, gak pernah kita ada satu kesadaran, ini adalah orang yang terhilang. Yang untuknya sang gembala itu pergi meresikokan nyawanya untuk mencari dan mendapatkannya kembali. Saudara sekalian, di dalam bagian ini, saudara, kembali lagi, ada satu kalimat yang membuat kita juga perlu merenung, saudara. Karena di situ Tuhan berkata, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Sukacita, di sini muncul lagi. Tadi, saudara, di ayat atas, saudara, sang gembala itu gembira. Kemudian waktu dia pulang, dia ajak orang-orang sekampungnya itu bersukacita. Di akhir dari cerita ini, Tuhan kembali mengatakan, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, apa yang membuat seisi sorga itu bisa begitu rupa bersukacita, bisa begitu rupa gegap gempita? Karena Tuhan katakan ada satu orang berdosa yang bertobat. Kenapa ada sukacita yang begitu rupa, begitu luar biasa, begitu besar? Karena ada satu orang berdosa, nilai satu jiwa manusia itu yang tidak bisa di-compare dengan apapun juga, kecuali dengan hidup atau dengan nyawa juga. Bahkan Yesus pernah mengatakan, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi dia kehilangan nyawanya? Jadi di sini kita melihat dalam penilaian Tuhan, satu nyawa dibanding dengan seisi dunia itu masih lebih berharga satu nyawa manusia. Saudara, tidak pernah dikatakan bahwa Tuhan dan seisi surga itu begitu bersuka cita, misalnya waktu bintang-bintang itu bersinar terang di alam semesta. Tentu saudara, Tuhan memang bersuka cita di dalam karyanya. Tuhan juga pasti bersuka cita waktu kita orang-orang yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan ini memuji dia, menyembah dia. Tetapi di sini ada satu jenis sukacita yang sangat khusus, yang sangat spesial, yaitu sukacita ketika satu orang yang terhilang itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu membuat sampai satu surga itu begitu gegap gempita. Nilai satu jiwa berapa besar? Berapa nilainya satu jiwa manusia? Ada gambar yang kedua, boleh tolong ditampilkan. Langsung saja next. Ya, saudara, gambar ini adalah foto seorang prajurit Israel yang bernama Gilad Shalit. Ya. Pada satu ketika dia ketangkep sama Hamas, dijadikan kemudian sandera. Pada tahun 2011, akhirnya tercapai satu kesepakatan untuk pembebasan Gilad Shalit ini. Nah, saudara tahu, ini harus terjadi satu barter. Satu tentara Israel ditukar dengan 1027 tahanan Palestina. Tetapi, saudara, pemerintah Israel pada waktu itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, memilih untuk melepaskan 1027 tahanan Palestina ditukar dengan seorang Gilad Shalit. Saudara, di mata pemerintah Israel, satu prajurit ini nilainya itu kira-kira bisa dibandingkan dengan 1000 orang Palestina. Pemerintah Israel rela melepaskan 1000 lebih tahanan. Ini orang-orang yang kalau dilepaskan itu sangat potensial untuk menyerang kepentingan-kepentingan Israel. Bahkan untuk membunuh sekalipun. Tetapi, saudara, dibandingkan dengan satu orang prajurit serdadu ini, kalau tidak dibebaskan, dia akan mati. Maka pemerintah Israel memilih melepaskan 1000 lebih untuk dapat satu. Saudara, ini nilai seorang prajurit yang pemerintah Israel saja mengerti betapa berharganya, betapa mahalnya, betapa pentingnya. Sehingga ditukar 1000 gak apa-apa deh. Saudara, nilai kita itu berapa berharga di mata Tuhan? Saudara, gambar yang ketiga, tolong ditampilkan. Saudara, nilai kita itu terjawab di dalam apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tetapi saudara, yang menakjubkan adalah apa yang Allah lakukan itu terbalik. Saudara, yang Allah lakukan justru anak tunggalnya yang begitu berharga ditukar dengan orang-orang berdosa. Orang-orang yang bahkan melawan Allah. Saudara, berapa harga anak Allah itu? Saudara, seluruh dunia, seluruh manusia itu hanya ciptaan. Anak Allah adalah Allah, adalah pencipta. Tetapi yang dilakukan oleh Bapa adalah Dia merelakan anak tunggalnya yang tidak bisa diukur nilainya dengan apapun juga, ditukar untuk keselamatan saudara dan saya. Sehingga nilai yang sedemikian inilah yang membuat kenapa seisi surga itu begitu bersuka cita ketika ada satu jiwa yang terhilang, itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara, apa sih yang membuat kita pada hari ini begitu bersuka cita? Saya pikir apapun yang membuat kita bersuka cita, itu akan mengarahkan kita untuk mendapatkannya. Kalau saudara bersuka cita, kalau saudara punya uang banyak, maka pasti saudara akan berusaha untuk meraih sebanyak-banyaknya uang. Karena saudara berpikir itulah yang akan membawa saudara bersuka cita. Kalau saudara bersuka cita waktu saudara menikmati hobi saudara, maka itulah yang akan saudara usahakan untuk saudara lakukan. Kalau saudara berpikir bahwa jabatan, ya, posisi, kedudukan, atau yang sekolah, prestasi dan nilai, itu menjadi sumber sukacita saya, maka segenap tenaga, energi, perhatian kita akan kita arahkan untuk ke situ. Itu sangat wajar. Maka, saudara, di dalam bagian ini, apa yang kita perlu camkan? Bahwa Tuhan dan seisi surga begitu bersuka cita atas pertobatan orang-orang berdosa. Maka demikian pula seharusnya, saudara dan saya, menjadikan sukacitanya Tuhan itu menjadi sukacitanya kita. Kerinduan Tuhan itu menjadi kerinduan kita. Apakah kita merindukan suatu sukacita yang bukan sifatnya hanya sementara? Tetapi kita merindukan ada suatu sukacita yang tidak terbatas, yang gak bisa dibatasi oleh kesementaraan. Tetapi suatu sukacita yang akan membawa sampai kepada kekekalan ketika satu jiwa, siapapun itu, bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Apakah untuk sukacita itu kita rela untuk berjuang? Kita rela untuk berkorban? Saudara, itulah yang dilakukan oleh gembala demi untuk mendapatkan sukacita yang tidak terkatakan. Maka dia cari dombanya yang hilang itu sampai dia menemukannya. Saudara, siapa domba yang hilang itu? Domba yang hilang itu adalah orang-orang yang mungkin dekat dengan kita, yang mungkin sehari-hari kita bercakap-cakap dengan dia, ngobrol-ngobrol dengan dia. Ya, mungkin itu tukang sayur, mungkin itu teman semeja di kantor, mungkin itu juga tetangga, bahkan itu mungkin di dalam rumah, pembantu rumah tangga kita sendiri. Apakah kita rindu punya sukacita seperti sukacita Tuhan Yesus dan sukacita seisi surga? Gambar yang terakhir, tolong ditampilkan. Saudara, seluruh malaikat di surga begitu bersuka cita setiap kali ada satu orang berdosa bertobat dan diselamatkan. Apakah itu menjadi kerinduan saudara dan saya, memiliki sukacita. Apakah itu menjadi satu hal yang kita upayakan, yang kita doakan, yang kita perjuangkan? Kalau hari ini mungkin kita melihat orang-orang yang belum percaya biasa-biasa saja. Mari, saudara, karena kita melihat disinilah sebenarnya inti daripada hati Allah itu. Yang diceritakan melalui tiga perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang. Itulah isi hati Allah. Apakah isi hati Allah itu tercermin menjadi isi hati kita pula? Saudara sekalian, kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk kesempatan kita boleh membagikan kabar baik. Kita perlu berdoa supaya Tuhan juga membukakan pintu hati dari orang-orang yang kita kenal terbuka bagi kabar baik. Kita perlu berdoa supaya Tuhan mempersiapkan kita untuk momen-momen itu. Pada waktu ada orang-orang yang mau terbuka hatinya, terbuka jiwanya. Bahkan mungkin Tuhan pimpin untuk bertemu dengan saudara dia, mau bertanya-tanya tentang hal-hal iman, tentang hal-hal yang berkaitan dengan rohani. Di situ saudara sudah siap untuk memperkenalkan Yesus Kristus. Kita perlu menjalani hidup menjadi satu contoh teladan yang baik, di mana orang melihat hidup kita. Ada integritas, ada kebajikan, ada kemurahan yang menjadi satu sarana di mana orang tersebut oleh kasih Tuhan bisa dituntun untuk lebih terbuka terhadap berita Injil. Tetapi kalau kita sehari-hari tidak menjadi contoh teladan melalui hidup kita, perkataan kita, sikap perilaku kita, justru malah menghalangi orang-orang yang belum percaya untuk bisa mengenal jalan keselamatan. Terutama saudara dalam keluarga. Kalau ada anggota keluarga yang masih belum percaya, kalau kita di dalam rumah, kita belum bisa menampilkan satu kesaksian hidup yang baik sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, yang sudah mengalami keselamatan, maka kita akan sangat sulit untuk mau membawa mereka percaya kepada Yesus. Oleh karena mereka melihat hidup kita yang tidak menjadi contoh dan kesaksian. Saudara, bila ada kesempatan dalam momen-momen tertentu, mari kita berdoa untuk jiwa-jiwa ini. Kita ajak mereka untuk ke gereja. Ada momen Jumat Agung, ada momen Paskah. Mungkin bahkan orang-orang yang dulu pernah ke gereja tapi sudah lama tidak datang. Dan tidak ada lagi orang yang peduli dan mengingatkan atau mengajak mereka. Maka kalau kita mengerti nilai dari satu jiwa, apa yang kita bisa lakukan? Lakukan yang kita bisa lakukan. Kita mungkin bisa telepon, kita bisa ajak, kalau perlu kita jemput untuk dia bisa datang kembali ke gereja. Saudara sekalian, hari ini sebenarnya begitu banyak orang yang membutuhkan kabar baik, membutuhkan Tuhan, membutuhkan keselamatan. Jiwa dari begitu banyak orang pada zaman ini begitu gersang, begitu kering. Dan mereka sebenarnya begitu haus akan hal-hal rohani. Saudara, gejala-gejalanya adalah orang-orang yang terus-menerus berusaha untuk mencari kesenangan. Tetapi hatinya terus gelisah. Berapa banyak orang seperti itu? Banyak sekali. Orang-orang yang yang memiliki kebosanan. Kenapa? Karena memang mereka tidak menemukan satu gairah rohani yang sejati yang bisa memuaskan jiwa mereka. Maka mereka menjadi orang-orang yang cepat bosan. Atau orang-orang yang kecanduan. Kecanduan ini, kecanduan itu. Karena mereka belum pernah menemukan bahwa di dalam Yesus Kristus itulah kesenangan dan kepuasan yang sesungguhnya. Atau orang-orang yang takut. Takut ini, takut itu, takut mati. Orang-orang yang gak pernah punya pegangan untuk mereka sandari. Dan orang-orang seperti itu banyak sekali. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan cinta kasih Tuhan. Dan bagaimana mereka bisa mendapatkannya, saudara? Saudara dan saya lah yang dipanggil untuk itu. Semari kita kembali renungkan satu cerita sederhana ini untuk kita refleksikan di dalam hidup kita masing-masing. Tuhan mau pakai kita, dan Tuhan sanggup pakai kita pada waktu kita rela dan kita mau memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan berkata, saya bukan orang yang pintar ngomong, saya bukan siapa-siapa. Saudara berdoa, minta Tuhan mampukan, minta Tuhan beri kesempatan, maka Tuhan akan pakai saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui masing-masing kami. Sebagai orang Kristen yang sudah mengerti apa arti keselamatan, sudah mengalami keselamatan, seringkali Tuhan kami acuh tidak acuh, kami begitu rupa terfokus hanya kepada hidup kami, kepada soal-soal pemenuhan kebutuhan kami, kepada soal-soal kenyamanan diri kami, kepada soal-soal cita-cita kami, tetapi kami sangat kurang mempunyai perhatian dan kepedulian kepada orang-orang yang belum percaya yang ada di sekeliling kami. Bahkan kalau ada di antara mereka di dalam keluarga kami sendiri, kami mohon belas kasih Tuhan, sentuhlah hati kami kembali untuk boleh kembali menggumulkan hal ini dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan kiranya memakai kami untuk menjadi alat-Mu. Agar mereka yang kami kenal, bahkan yang kami kasihi, mereka juga boleh mengalami keselamatan dan anugerah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, dengarlah. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.